tubuhnya bagai cendawan, cendawan di musim hujan. Hanyalah sekedar mencari rejeki, menyambung hidup keluarga. Badanmu berkaki lima, seharian kau berjaga. Bila malam tiba, kau pakai lentera. Hujan pun tak kau pedulikan. Bila ku ingat nasibmu, rasa kasihan di dalam hati. Bila ku dengar tangismu, bayi kecil di bawah atapmu. Jangan kau tinggal di sini. Kota ini penuh bagai cendawan, cendawan di musim hujan. Hanyalah sekedar mencari rejeki, menyambung hidup keluarga. Badanmu berkaki lima, seharian kau berjaga. Bila malam tiba, kau pakai lentera. Hujan pun tak kau pedulikan. Bila ku ingat nasibmu, rasa kasihan di dalam hati. Bila dengar tangismu, bayi kecil di bawah atapmu. Jangan kau tinggal di sini. Kota ini penuh air.